Jolak imanmu, korban kemeluti. Tak tahu apa yang kau cari. Semua tak pasti. Gerak suaramu yang tak tentu arah. Tak tahu apa yang kau cari. Semua tak pasti. Melayang, pikiranmu melayang. Melayang, khayalanmu melayang jauh. Melayang, tanganmu melayang. Terbawa asap liwana, sekejap tenggelam. Karismamu menghilang. Tak tahu apa yang terjadi. Semua tak pasti. Melayang, pikiranmu melayang. Melayang, khayalanmu melayang jauh. Melayang, tanganmu melayang. Terbawa asap liwana. Mm-hmm.